Tasyakur margi lalampahan pawayangan teh tekirang sarang telangkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun ku jamalinuhung. Silip sinir siloka sasmita jeng simul eta anu mininganana dugi ka disebat seni pawayangan adiluhung. Nyaritakeun kalangkang manusa sarios di nagara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejok lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer. Awis negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertala harja. Sepi paling towong rampok nu digawe simpehate kaum buruhan teripu karyawan sami sarna. Watak wantos raja negara raja adil pelamar tanyeta Prabu Yudhistira. Sekeseler Barata nyeta putra na Pandu Dewanata Suwargi Semarurah putra Pawana Salakus sesepuh ieu pakampungan tumaritis ngahajang ngahaturanan ligias tajing landawala parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan Linggih Hastra Jingardawala diwari parantos aya di payuneun Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaan nana kunirahangan di kakawadaling lisan mekaten pengandikan ibu tagini syukur yang anaking jimatawaking Astra Jingga Dawala anu payus dipi agul kalayan dipireus ku dewek iap kahareup yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan acu unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan ligih teh aya pikeresaeun naon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh ku Simar jeung si Sangkon nya tiasa riung mumpulung kieu yeuh oh syukur jang kieu deuleu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kadua nati eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirup jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun pa naon sabab da urang teh lain asli penduduk tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat aslina pada urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tatapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak di ala kumangsa diri di ciwitan wanci dinaharti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mabakal pinangi jeung poe akhir anung-anung harti pe pamungkas raga ditinggal ke nyawa heueuh maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos heueuh tadina lebah dieu balik pe kana poko yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunia teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu meureumeng alam naon pancen teh pak pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna saleresna saleresna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andengan andengan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapokoe leres sabab aya nu leuwih alus di batan dakwah naon amal kena anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir dibolehan ge kunu hirup iwati urang teh mawa amal kaitu teh yeah. Ngomong teh teu napak sia namak teh napak umum di umah dari yang absolut nah nek tentang umum lain tangai mengenai lempengong urusan prinsip yang malah kojitu munafuroda ngali gincing dulu balik kaitu tete sanak te keluarga te mang te alo te selenang selenang acan di boehan ke kunu hirup pake yang mawa amal kos nuuk ongkos te mawa naon-naon hatur rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa boh hade boh goreng diri cuma akibat kitu kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun eh cucungik siapa ai ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah aing ka batur nentang aing manehna awut-awutan heuh panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar jadi dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusa paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bae teh kitu cing cek silain ama anu goreng karena gajah gadingan maung belang nak digadingkan amal hade karena gajah maung era betak itu cinek nama orang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreang alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan nagara tina tangan jajahan kitu mangga bisa riung kumpul ciri nah tuh tinggali tu tunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tu tunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas meja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata. Jadi realisasi nanti na ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang. Eusia. Ku amal-amal anu hade, ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, da anu penting dina jaman kiwari mah kanyataan. Ulah hirup ceuk urang kalereteh mah nepi ka jadi anggota NATO. Nah, jauh-jauh teu nyambung. Teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting mah kanyataan. Sedikit bicara banyak kerja. Sedikit bicara banyak kerja. Tuh. Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon, tina karya. Dah, jadi gawe bener, Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Nya, nya ai diperingati unga taun ra ai unga poe henteu. Malah memperingati teh hura-hura teh taleler. Ta. Nya. Nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang taun kemerdekaan teh make jeung aya main rebutan. Heeh, wae na ge memeh main rebutan teh geus sing rarebut wae. Perebut kedudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejek. Ini barisnya bangsa, teteh. Ayat tarik tambang, nih. Padahal aku sinirik itu, teteh. Jeung aya aneh, aya nama tibalik, kujang. Tibalikna kumaha. Baheula mah karuhun urang bajuang, paeh poso. Nepi kakak tangkap ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi tina dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamar tuluy dibui. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka itu nane. Ah geus gara roblok ge meureun Pak. Iya. Nama petatu geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai sapak saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara motan nya eta di dege-dege teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kasida deui bari eta teh agama religius anu aya patula-patalina jeung moral tapi aya pupuhna teu bermoral aya pupuhna teu bermoral mun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi pertama ka gila-gila kedim aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh au kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget kujung aya dunia nya. Tsunami mah, kahuruan mah, biji letak mah, banjir mah, angin mah. Alah, iya ya Pak. Dek nyalahkeun saha? Dek nyalahkeun saha? Nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu. Ai bongan mah bongan bangkong. Montong sok tutudinganan. Ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong. Kumaha lamun bangkong demo ke? Bangkong teder ngayakeun sidang pleno. Di antarana beulentuk bangkong korodok, bangkong hejo, bancet. Ngarariung teu ngeunah ku jelema. Ai nu ngaruksak jelema, ai nu dingkeun ka bangkong. Di antarana bangkong Oman. Bongan bangkong jang, bongan bangkong kumaha, bongan bangkong kacai teu dimandikeun. Bongan hirup para rohong pasini teu dijadikeun. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti. Bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Ulu, iya. Oh nyata ai bangkong di kongkorong ai si nunuk henteu. Tuh. Nepi we karaeng disebutna we rorongkeng. Rorongkeng. Rorongkeng ngan rorongkong. Rorongkeng tina harengheng ku dedengean. Naon sababna? Sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngadog di jero liang. Bisa cekolot baheula bakal tengtrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheumheum liang. Anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan. Ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui. Saha pijalmeunana grepet nu embung ka gereng anu hayang ka geleng roda. Padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam. Ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan, coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna. Ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ieu? Ha? Solusi naon jig-jig teu nyambung atuh? Pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh. Degekeun siapa jadi dagor ke kuai? Solusi teh polisi teh jauh. Solusi teh jalan kaluar, kumaha ieu? Cing, da kudu sarerea atuh. Moal bisa sewang-sewang. Heu eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we. Kanyataanna mah da papisah geus sok. Da sewang-sewang. Sapu ayeuna lepas tina sabeungkeutan kancur. Ya. Jadi jang kaluar na terang rarea colot bahla bisa bakal ngawujud di sagala rupa asa asa dina otawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon. Bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu meusianna teh kudu ku budak angon. Heeh, bujang. Kumaha itu ngalilir batur ayo bokap. Ngalilir kumaha aja. Jelema teh nu paralinter itu teh. Anu bergelar. Cing rasional bicara teh. Itu teh jelema teh nu paralinter anu dijadikan pemimpin anu dijadikan pejabat teh. nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon. Kudu napa ngomong teh? Koslin aki-aki we. Lain ha ha ha. Budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah. Palasipah teh naon? Heh, filosofi, falsafah. Nah. Bid'ah. Falsafah, falsafah nanahaon. Da sial mah kitu. Cegekan hirup teh sia. Bari teu ngarti. Bari sia ge teu ngarti deui. Ya, bener teh. Aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis. Aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk falsafah, aya bener ceuk umum. Dengekeun sia. Ai bener ceuk umum. Ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah. Contohna, sok umumna diurang nyarita panon poe bijil ti mana? Ciwetan. Yakin. Leres. Ceuk saha nya umum ge nyarita atuh? Bijilna ti ciwetan. Tah, ceuk ilmiah mah henteu. Lain kitu. Dah kumaha geu? Da panon poe mah cicing. Da bumi numuih. Kapan rarasaan mah urang teh pansidik ti wetan. Aye rarasaan lain rasa. Kitu jauh tina rasaan ka rarasaan. Ieu nyeuy. Nah geus atuh geuning. Heeh, da bumi nu muih panon poe mah cicing. Nya. Iya, nya. Tah aya deui ceuk falsafah. Kumaha cenah? Sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh. Tuh. Wah, komo jauh, tah jauh. Cekolot ulah nuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu anggang, nu caket geraraketan, nu deukeut geradeuheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha tina wujud urang geraprak, gerapangihan, cirina satangtung diri. Eta beuli jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan. Kumaha maksudna? Heueuh, dibacana ku falsafah. Tah ilmu teh. Na ai falsafah ilmu saha? Yo dibidahkeun de babatok sia. Mangeran ka golongan sia teh. Bener. Cing ka Allah mangeran megrasok. Jadi panon poe teh beuji ti kulon ayeuna teh ha maha ta ceuk palsapah teh kumaha kieu jang panon poe beuji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abi ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning. Baheulana da ku penjajah teu meunang sakola. Bener. Jadi we bararodo. Bodona teh di katotoloyo. Rajin pinter kabalinger deui. Tah, panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan. Kahirupan. Heh. Tah kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat. Ai barat mana kulon tuh matak panon poe beuji ti kulon bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener bener pakaian kahakanan budayana sagalana teh kaminum-minum da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu abdol mun teu bari mabok. Tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh. Katawa turun dina angkot geuning dina angkot bari leumpang teh geuningin buja teh kadeuleu leuhung lamun teu singkayoan. Untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratanya. Ihu omui. Ini malah lesin. Disangka ada wala bapak aing profesor le. Bicara anak akademis euy. Urang teh kapikir teh kas. Wah nya nepi ka dinya. Kadaharan teh nya wah. Nya, leres. Cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol danu dihakana hamburger hambur duit ger pasea fried chicken dunking donat hot dog pisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok kitu ini mau peuyeum. Ya. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak. Tapi ka diluli-lulinya asli. Geus eueuh aslina. Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu. Tanya. Sedangkeun eta anu keunaan teh deui nonoman, heuh pemuda, sedangkeun pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda, mana buktina? Mana tulang tonggong nagara teh? Sumpah nagara teh mana? Anu disebut harapan bangsa teh. Anu disebut harapan bangsa teh mana? Deudeuh bangsa urang nya, Pak. Deudeuh teuing cung. Da eta budayana atuh da. Sedengkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana. Heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa basa basana. Ta urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon? Baheula mah da jaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh nya leres bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah da ninggal dina katerangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha indung bapana dek dinasaranikeun dek diyahudikeun haah da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh oh main kaleci bubuyan galah gatrik conah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong boro make jeung deungeun-deungeun anak dalang geus disadiakeun wayang kalah dijejek ai wayang teh geuning kalah disebutkeun kalah jual gamelan di kilo tawang sul deui kana tadi ulah ngabuntut bangkong. Naon? Yen bisa iwaluya nagara tapi nu nyicinganna budak angon. Heeh. Mayeuh. ai budak teh lain budak ololeho, tapi ai budak di dia nya eta anu salila na ngabdi. Nu salila na ngabdi, ha? Lamun jelema pinuh ku pengabdian, lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, tah nu kitu deuleuh. Naon sababna? Sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula? Iya kana budu. Pengabdian heula. Jadi budak di dieu teh anu ngabdi, nu ngabdi, sabab nu ngabdi moal jauh tilung. Nasi lempeng jeung katerangannya. Iya budu teh. Hay angon tah. Ieu teh sebenerna mah teh geus teu bisa ngangon hawa nafsu. Hay ngomong dek sunah Rasul, padahal Rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula. Iya, ya Pak. Tah. Cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih beurat tibatan perang silih teh mah nya eta merangan hawa nafsu kawengku ku dadana sewang-sewang kitu nuhun bapak paingan eta nya ceuk aing ge bapak aing mah batok bulu eusi madu mutiara tertimun de ieu ieu nya leres pak bapak teh keur abdi mah harta karun nya harta karun tertimbun kitu ja bener numawi dewek bisi dewek isuk pageto pae ya ulah wak apa ulah wakaf pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah wakaf pak heueuh ngabdi ye can kawin angko abdi teh bisi ai geus kitu mah ngaharewosan kana selisih lain anu bakal jadi doraka pisan mah nya eta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amek da urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning amek belikan teteh nepikeun mah nepikeun eh digugu nuhun teu paduli teuing nya nya pabebas bebas alhamdulillah pak nuhun pak brai brai weh kulu teh ieu abdi nuhun pak nya tak kitu cuk dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kana pribadi kade ka ansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun bisi kalawanoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean leres kitu nya nuhun pak ngagebrai abdi tak itu kade nya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nu rulung kagering-gering mikiran batur naon resep jang ya sana kacanggung tah kitu nya muhun pak tayeuna mah balik we kana obrolan anu pokok naon atuh bapak teh kieu ting kumaha atuh ieu teh pak jadi dewek pang nyalukan ilahi teh. Aya maksud tertentu sih kan. Nya eta dewek teh ngabogaan maksud. Tapi ieu maksud teh oh mat, lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan. Lamun satuju tuturkeun. Kandungan hati, kandungan hati. Amanat teh anu jadi kandungan. Ya. Ngan meureun dewek teh rek sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinema sopan santun ramah tamah DPDP hadap asor kari-kari ku bapa ayeuna rek dipangwayuhkeun cing gableg pucus mar ulu ulu ulu ulu ulu can pernah kadenge kasar nyarios teh tong kitu teuing ya geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas. Da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu. Bapak tadi sasauran ngeunaan bagbagan hukum agama bahwa negara nepi ka eces jentre pertela ngomong boleh napak kana sagarupa. Maka yang bisa ngangon hawa nafsu na teh kari-kari ayeuna bapak kalakuan ni kitu ilmu ajum, ilmu lilin. Ilmu lilin, ai ka batur nyaangan manehna leeh. Jauh jeung diceritakeun. Toja iya hite sarangan disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh. Nah dikira cepot teh milu ngarojong kana kapala bapa nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan ema inung sampeuran abdi. Yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku ema. Bari diceungceurikan di usapan teu ragab deui ujang anaki tong gering ucu. Mak teu aya dunya kinasihan. Teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh. Teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang. Ku bapa geuning kalah dicarek. Cobi galih Pak. Ulah sok kitu kalakuan teh. Nah hate teh. Boga duit motong dikawin. Ye dewek mah sunah rasul jang. Ya Allah. Elah, elah eta ngomong. Kawinkeun wae kitu ka domah Pa Haji Apo nu bikang. Tuman aing mah. Bekeu jeung hayang nyandung mun teh. Heh, terus terus sok sok. Yeuh, inung silaing teh. Moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus duh. Sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe nu nitah nyanung ka salakina. Lah. Tu si Belguk. Garwa Rasul abdi ceuk kiai dongeng yeuh. Naon? Garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan. Tapi ku panas-panasna hate eta di mana caroge bade kilir dugi ka nyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate. Nah ai di Arab aya tangka cau beja aing oge deuing da nyarane na keur dilebang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki tujuh mulut je yeuh si kalalanyoan kitu nafsu teh mending ngeberung kitu di Bandungan teh melengkung bekas nyalaan heeh syukur jang ditarima ku dewek kanya ah silaing ka indung ilaing tapi keukeuh bapa rek ngawayuh heudeuh ka itu nyikah. Paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus. Leunca jeung takokak teu digedeukeun. Leunca takokak. Dina sakuna teh kuda laut. Akar jambe. Akar jambe. Jambe ngora. Nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki. Awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot. Goblok sia. Bobogaan tiul cenah. Tah. Nuhun. Nanakeun hak silaing teh geus dewasa. Kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur. Tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Wah, cilaka geus kitu mah euy. Mah patahan kana beger mah moal abus. Wah. Pajarkeun teu rideun cenah mah dipangjanungkeun geuning eta pipi gagaralang beureun dicakar mana kitu ge. Bina-bina teuing meunih teu geus pucus. Mere kada weng aki-aki teh. Tong di Umar teuing nafsu teh mar. Heuh syukur syukur. Make ugeran kitu kan. Dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae. Dewek we sorangan. Haludeung nya wae. Ah, antep a. Ma tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran tah eta ka omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah sakompet taun keur jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh ha mangga wilujeng mudah-mudahan we ah rumah tanggana cing hancur edan cing init aing deuleuh. Antepenya moya moa dituturkeun bohong ta semar-semar ya winang nong ya winangun winangun naon semar kuncung danar wulung wah anak siti bentar teh bohong ajarkeun teh lurah semar kuda pa Haji Apo kuda pawana kuda pawana ayo ayo Bapak Bandara Soekarno-Hatta. Bapak benar aku anak. Anak. Oh, genti ini mah. Diruksak. Diruksak. Batin emak awewe. Ngerana ke awewe. Itu. Kurang kumaha rarasaan emak. Kamanehna. Kanu jadi bapak. Ke bapak urang. Ke. Sidik mak mah gawe na damana geus luar biasa ulun kumawula daya nyebat haroreya mah nya teuing gaulna jeung saha bapa aing jadi kitu euy heuh teuing meureun tukang gambang jeung ngana mah atawa jigana bisa jadi teh babarengan wae jeung Menteri UU. aduh. Aing anu pikaki yeuh euy. Sa Menteri UU teh heuh Menteri Kehewanan. Eh. Kumaha atuh nya teuing ah, paduli teuing ah. Wawuh jeung guyur teh mana kitu ge. Ula naon ubar stres euy sok ah gunakeun kana jurus teh bro olahraga ring siling lah bro atuh guyur sia teh lain cecengiran wae siling teh Go! cacing ah. Prostomo ah. Yang ngakeun ye ka Bapak Kepala Desa Tegaluar. Ketua KNPI ongko teh. Ulu jeung Sumping ah. Dah. Siete. Guyur ieu teh ahli seni unggul sia teh. Tapi ka dianggap naon sia teh? Kurang sa wilah bae teh. Dengekeun aing, dengekeun. Syarikaya kemang raja kemang munting di astana. Tuh. Gandru ieu mah gandru meni jauh atuh sok jadi aneh dina eta we dadang dadang dadung dadung dadung tidinya mimicina serepet. Ya bagus. Brak. Hayang puas ya mah. Ugu dari tamulan. Burukeun tenang. Nya aing nyaho kana basa tarompet. Padahal cek tukang tarompet teh aing aya ngising nya pada maksudna mah. Yeah. Hugo daing telak layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku. Memperdaya aku. Rung. Thank you. Yeah.